Kututupi wajah dan terik mata, sehingga keringat dengan punggung tangan. Mari kita berteduh di bawah bayangan gedung. Sembunyikan duka pemudahan terima kasih.